نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwati a'azani wa azakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kalb Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih berbicara pada bab minasyirki ayastaghitsa bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Pada ayat yang kelima dibawakan sebuah iskal, persoalan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qala rahmatullah ta'ala alaihi iskalun wa jawabuhu, persoalan dan jawabannya. Wa huwa anal insan al-mudtarra yas'al ghairallah wa yustajabu lahu, bahwasanya seorang insan yang mudhar, yang begitu sangat mengalami kesulitan, yas'al ghairallah, dia meminta kepada selain Allah, wa yustajabu lahu, dan dikabulkan permintaannya. Kamani tarra ila ta'amin, contohnya seperti seseorang yang sangat butuh kepada makan. Wa talaba min sahibi ta'am ayu'tiyahu fa'atah, kemudian dia meminta kepada pemilik makanan untuk memberikan makanan tersebut dan dia memberikannya. Fahal yajuzu amla, apakah yang demikian dibolehkan atau tidak? Al-jawab, kata Syekh Al-Utsaimin, jawabannya adalah in hadza jaiz, bahwa yang seperti ini dibolehkan. Lakin akan tetapi yajib an'taqid, wajib bagi kita untuk berkeyakinan an hadza mujarrad sabab, bahwa ini hanyalah sebuah sebab saja. Harus diyakini bahwa ini adalah hanya sebab saja. La'annahu mustaqil, bukan sesuatu yang terpisah tersendiri dari sebab. Wallahu ja'ala likulli syai'in sababan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi setiap sesuatunya ada sebabnya. Allah jadikan bagi setiap sesuatu pasti ada sebabnya. Ya. Sehingga di sini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, boleh saja orang yang sangat membutuhkan makan kemudian minta kepada orang yang punya makanan dan diberikan, ini dibolehkan. Istighatsah model seperti ini boleh. Nah, pertama karena dia mampu untuk memberikannya. Baik. Kedua, orangnya juga ada di hadapannya. Tetapi yang perlu diingat adalah dia harus meyakini bahwa ini hanyalah sebab, bukan perkara yang terlepas dari sebab. Kenapa demikian? Fa yumkin ayasrifallah qalbahu falayu'tih, karena mungkin saja Allah memalingkan hatinya, Allah jadikan hatinya tidak ingin memberi, sehingga orang tersebut tidak akan memberi, tidak akan memberikan padamu, kata Syekh. Wa yumkin an ta'kul wa la tashba', boleh saja mungkin kamu makan dari makanan dia tetapi kamu tidak diberikan kekenyangan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ya, bisa jadi kita makan dari hasil istighosah tadi, tetapi apa? Tidak kenyang ternyata. Ya, fala tazulu daruratuka, maka tidak akan hilang daruratmu dalam hal seperti ini. Karena apa? Karena masih merasakan lapar. Wa yumkin ayuskhirullah wa yutik. Boleh jadi Allah tundukkan orang itu, kemudian dia memberikan kepadamu. Ini. Sehingga ini harus diyakini hanyalah sebagai sebab saja. Demikian. Kemudian dalil yang terakhir dari bab ini, qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wa rawat Tabrani bi isnadihi. Diriwayatkan Imam Tabrani dengan sanadnya. Annahu kana fi zamani Nabi SAW, bahwasanya pernah terjadi di zaman Nabi SAW munafiqun yu'dhil mu'minin, adanya seorang munafik yang menyakiti kaum mu'minin. Nah, faqala ba'duhum, maka sebagian dari mereka dari kalangan sahabat mengatakan qumu bina nastaghitsu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq, ayo kita pergi menemui Rasul sallallahu, kita beristighosah kepada Rasulullah SAW dari gangguan munafik ini. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, innahu la yustaghasu bi, bahwa sesungguhnya tidak dibenarkan istighosah kepadaku. Wa innama yustaghasu billah, akan tetapi yang dibenarkan adalah yustaghasu billah, hendaknya dia istighosah hanya kepada Allah. Demikian. Maka diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, qauluhu bi isnadi, ucapan Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala bi isnadihi, dengan sanadnya, yushiru ila anna hadzal isnad laisa ala syartis sahih. Ini mengisyaratkan bahwasanya sanad ini bukan berdasarkan syarat sahih. Nah, lihat bagaimana Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala yasukul hadith bitariqatil muhadithi. Dia membawakan hadith ini dengan tariqahnya muhadithi, sehingga tidak dibenarkan atau tidak pantas dan tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwasanya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala tidak mengerti tentang ilmu hadis, sebagaimana yang dikatakan oleh Hajuri Yahya bin Ali bin Hajuri Al-Hajuri hadani Allah wa iya, ketika dia di dalam dars umumnya, dars bainal maghrib wa isya, dia mengatakan Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini tidak mengerti kecuali tauhid, enggak mengerti hadis, tidak mengerti ini itu. La haula wala quwata illa billah. Fil ulama, mencela ulama. Bagaimana para ulama mengatakan Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala sebagai Syekhul Islam kalau tidak mengerti tentang funun kathirah. Funun bukan fan. Berbagai macam bidang ilmu. Nah, baik, ini. Maka kata Syekh Muhammad rahimahullah taala, lihat kalimat bi isnadi, dengan sanadnya. Yushir ila an hadzal hadis laisa ala syartis sahih. Berarti ini mengisyaratkan bahwasanya hadis ini tidak berdasarkan syaratnya sahih. Imma sahih Bukhari wa imma sahih Muslim, karena kedua-duanya memiliki syarat. Memiliki apa? Syarat. Iya. Nah, syaratnya Bukhari apa? Dia tidak hanya mu'asarah, tetapi apa? Subutul luki. Iya. Tidak hanya satu zaman antara apa? Syekh dengan syekhnya. Tapi apa? Harus subutul luki, harus benar-benar ketemu. Karena apa? Karena kalau cuma satu zaman, bisa jadi dia tidak ketemu. Ya, dia bisa jadi mendapatkan hadis itu dari yang lainnya. Nah, tapi Demikian ketatnya syarat Imam Bukhari sehingga apa? Harus thubutul luqi. Nah, awil muttafaq alih bainan nas, atau dikatakan bi isnadihi, ini menunjukkan bahwasanya hadal isnad, sanad ini bukan sanad yang muttafaq alih bainan nas, bukan sanad yang disepakati oleh manusia. Bal huwa isnaduhul khas, akan tetapi ini adalah sanad beliau secara khusus. Nah, sehingga dikenal dengan dalam ilmu rijal ada rijal Bukhari, ada rijal Muslim, ya demikian. Wa alaihi fayajib ayuraji'a hadal isnad, maka berdasarkan ini dengan ucapan bi isnadihi ini menunjukkan apa? Wajib bagi kita untuk memuroja'ah sanadnya, merujuk kembali kepada sanadnya, diteliti kembali sanadnya. Falaysa kullu isnad muhaddits qad tamat fihi syurutul qabul, karena tidak setiap sanad muhaddits itu telah sesuai syaratnya kepada syarat al-qabul. Maksudnya apa? Syurutus sihah. Syurutul qabul maksudnya syurutus sihah, sihah, syarat untuk menjadikan hadis ini sahih, ya. Yang dimana para ulama menyebutkan ada 5 syarat di situ, ya. Nah, tidak hanya ittisalus sanad, ya. Bahkan disebutkan yang terpenting dari perkara tersebut ada min ghairi ilalin wala syurut. Nah, tanpa ada ilal, tanpa ada syad. Wa dhakar al-Haythami fi majma' az-zawaid, dan sebutkan al-Imam Haythami di dalam majma' az-zawaidnya, inna rijalahu rijalus sahih, bahwa rijal yang dibawakan oleh Imam Tabrani ini adalah rijalnya sahih, ghaira Ibn al-Hay'ah, kecuali Ibn al-Hay'ah. Kenapa? Karena Abdullah Ibn al-Hay'ah wahuwa hasanul hadis, wahuwa hasanul hadis, hati-hati, intabiu, hati-hati ketika dikatakan hasanul hadis. Hasanul hadis itu berarti apa? Hadisnya da'if, hadisnya apa? Da'if, karena mutaqaddimin mereka tidak mengenal pembagian hadis kecuali dua, imma sahih wa imma da'if. Ketika dikatakan hasanul hadis berarti apa? Dia menjadi sahih ketika apa? Ada penguatnya, sehingga dikatakan hasanul hadis. Nah, demikian. Sebagaimana Al-Hafid Ibn Hajar Aslani Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam tahdzib, tahdzibut tahdzib, beliau sering menyebutkan dengan hasan, hasan, tapi apa? Da'if. Demikian. Wa Ibn al-Hay'ah, dan Abdullah Ibn al-Hay'ah khalata fi akhir umrih, beliau terjadi ikhtilat, terjadi ikhtilat, percampuran antara hadisnya yang sahih dengan yang da'if di akhir umurnya. Kenapa? Lihtiraq kutubih, karena di masa akhir hidupnya beliau lemah hafalannya, menjadi lemah. Begitu lemah, kitab-kitabnya juga terbakar. Faya subhanallah, sehingga apa? Sehingga tidak bisa memurojaah antara hafalannya dengan tulisannya. Begitu. Ini yang menyebabkan hadisnya apa? Hasan. Hadisnya hasan. Ya. Walam yadhkur mu'allif sahabi. Yang menjadi problem di sini, sahabi tidak mu'allif tidak menyebutkan sahabinya siapa di sini. Walaupun tidak sebutkan sahabinya. Nah, selama itu dijazmkan bahwasanya ini adalah dari sahabat, maka kita masih mutmain, ya. Kecuali kalau tidak disebutkan dari sahabat, nah, maka perlu diteliti sanadnya, jalannya. Terlebih lagi ada Ibnu Lahiyah, ada Ibnu Lahiyah, Abdullah Ibnu Lahiyah. Nah, wa fi syarah, sedangkan di dalam kitab syarah kita bertauhid. Huwa Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Sahabat yang dimaksud di sini adalah Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Nah, qala qawlu fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ahdihi, maksudnya adalah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-kafir awalan yu'lin kufrahu wa la yubali. Di awal kali keislaman, orang-orang kafir mereka yu'lin kufrahu wa la yubali. Mereka mengumumkan kekufurannya dan tidak peduli. Ya, di awal-awal Islam orang-orang kafir itu mengumumkan kekufurannya dan enggak peduli. Ya. Artinya apa? Dia merasa apa? Merasa kuat. Sehingga apa? Ya, saya kafir. Saya menolak. Saya mengingkari. Saya mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Dia enggak peduli. Tetapi apa? Walamma qawiyal muslimun, ketika kaum muslimin semakin kuat, ba'da ghazwati Badar, terkhusus setelah perang Badar. Kenapa? Karena di dalam perang Badar Rasulullah SAW hanya membawa 300 lebih sahabat, ya, sedangkan mereka kaum musyrikin 1000 lebih. Nah, dan Allah menangkan kaum muslimin. Akhirnya apa? Mulai khafal kufar, orang-orang kafir mulai takut. Orang-orang kafir mulai takut ketika Allah menangkan kaum muslimin di dalam perang Badar. Nah, wasaru yadhharunal Islam wa yubtinunal kufur, sehingga mereka pun menjadi menampakkan keislaman mereka dan menyembunyikan kekufuran mereka. Ini jadilah mereka sebagai munafik. Ya, kenapa? Qauluhu munafik, karena kata munafik, al-munafik huwa alladhi yadhharul islam wa yuqtinul kufur. Kata munafik itu adalah yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Ya. Ini hati-hati kalimat munafik, munafik, ya. Jangan kita munafiknya itu seperti orang awam, ya. Nah, orang awam itu apa? Sedikit-sedikit disebut munafik. Sedikit-sedikit disebut munafik. Tidak setia kawan saja munafik. Munafik lo, ya, begitu kan? Enggak setia kawan lo, kan? Begitu ya katanya. Bukan seperti itu. Baik, munafik itu apa? Yadhharul Islam wa yuqtinul kufur. Menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Itu munafik. Maka hati-hati dengan lafaz ini. Lafaz tafsir, tabdi', ya. Nah, lafaz untuk mentafsir, mengatakan orang itu fasik, mengatakan orang mubtadi', hati-hati, tidak sembarangan, eh, apalagi kafir, munafik, eh, hati-hati, tidak bisa sembarangan kita mengatakan itu, eh. Nah, karena apa? Karena bisa berbalik nanti, berbalik kepada kita sendiri yang mengucapkan kalau memang itu tuduhan itu tidak benar, ya, eh. Nah. Wa haula dhaharu ba'da ghazwati Badar. Dan mereka-mereka ini menampakkan keislamannya setelah perang Badar. Walam yusammal munafiqu fi hadzal hadis, dan tidak disebutkan munafiknya di sini. Tidak disebutkan namanya di dalam hadis ini. Siapa munafiknya ini? Fayuhtamal annahu Abdullah ibn Ubay. Ada kemungkinan yang dimaksud dengan munafik di sini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Li'annahu masyhur bi ida'il muslimin, karena dia adalah orang yang masyhur, orang yang suka mengganggu kaum muslimin. Abdullah bin Ubay ini. Ya. Nah. Wa yuhtamal khairu. Ada kemungkinan yang lainnya. Nah. Karena di kalangan munafikin ada apa? Apa di kalangan penduduk Madinah ada munafikin yang murjifun fil Madinah. Mereka adalah orang-orang yang murjif. Ya. Maka kata Syekh, wa'alam an adiyatal munafikin, dan perlu diketahui bahwa gangguan munafikin lil muslimin kepada kaum muslimin di masa itu laysat bidar awil qatl, bukan dengan jalan membunuh ataupun bukan dengan cara memukul ataupun membunuh, ya, bukan dengan pukulan, bukan dengan pembunuhan, sebaik bukan munafikin di masa itu bukan dengan cara itu. Tetapi apa? Li'annahum yatadhaharuna bimahabbatil muslimin, karena mereka berpura-pura menampakkan kecintaan kepada kaum muslimin. Walakin bil qaul, tetapi gangguannya itu dengan ucapan, dengan lisannya, ya, wa ta'rid, dengan apa? Sindiran-sindiran, ya, begitu. Ini kama san'u fi qisatil ifk, sebagaimana yang sudah mereka perbuat dalam kisah ifk, ya, kedusaan yang mereka buat kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, sampai membuat sempit dada kaum muslimin. Nah, dengan tuduhan mereka terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini As-Siddiqah bintu Siddiq. Qauluhu faqala ba'dahu, maka ucapan Ar-Rawi faqala ba'dahu, sebagian mereka mengatakan ay as-sahabah, yang dimaksud sebagian mereka ini adalah sahabat. Sebagian sahabat mengatakan nastaghitsu bi Rasulillah, qumu bina, ayo kita pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nastaghitsu bi Rasulillah, kita istighasah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa nastaghits? Ay natlubul ghaus, kita meminta al-ghaus. Apa al-ghaus? Wa huwa izalatush shiddah. Al-ghaus itu adalah izalatush shiddah, menghilangkan syiddah, kesulitan. Ya. Nasagisu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Kita istighasah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari munafik ini. Imma bi jazri au ta'zirihi au bima yunasibul maqam. Ya. Apakah dengan cara mencelanya, memberikan hukuman ta'zir, atau yang sesuai dengan kedudukannya, kondisinya. Nah, qalu wa fil hadis ijaz hadfid dalla alaihi siyah, di dalam hadis ini menunjukkan ijaz hadf, ya, diringkasnya dengan dibuangnya munafik yang dimaksud di sini. Dalla alaihi siyak, yang seperti ini tentunya ditunjukkan oleh siyakul kalamnya, konteks kalimatnya. Kenapa? Karena di sini disebutkan apa? Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diringkas berarti di situ. Ada yang dibuang. Ini juga menunjukkan apa? Dibenarkan meriwayatkan secara makna ataupun meringkas dalam periwayatan ketika apa? Ketika itu diperlukan. Dan ketika itu dalla alaihi siyak, konteks kalimatnya sudah jelas. Ya. Di mana apa? Karena jelas di sini kalimatnya qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka mereka pun apa, berdiri pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat ini tidak perlu dibawakan. Kenapa? Karena sudah jelas, ya, ketika dikatakan qumu bina nasagisu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq, faqala nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah jelas pasti dia berarti pergi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga tidak perlu disebutkan juga dan mereka pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak apa-apa, ya. Kenapa? Karena kalimatnya sudah jelas. Dalla alaihi siyak, ya. Konteks kalimatnya sudah menunjukkan yang demikian. Faqalu ya Rasulullah, maka mereka pun mengatakan wa ya Rasulullah, inna nastaghitsu bika min hadzal munafiq, ya. Sesungguhnya kami beristighasah kepadamu dari munafik ini. Nah, maka apa? Kisah ini diringkas dengan menjadi sebuah kalimat, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq." Nah, dan ini apa? Bukan bentuk khianat dari ar-rawi atau dari sahabat ini. Nah, berarti sahabatnya tidak menceritakan secara detail. Harusnya kan, maka kami pergi menemui Nabi SAW, kemudian kami mengatakan, "Ya wahai Nabi, kami meminta istighosah, kami beristighosah kepada engkau," dan seterusnya. Enggak. Yang poin-poinnya saja tidak mengapa. Kenapa? Karena sudah jelas kalimatnya. Konteksnya sudah jelas. Demikian. Qauluhu, kemudian ucapan Nabi SAW yang mengatakan, "Innahu la yustaghatsu bi," sesungguhnya tidaklah dibenarkan istighasah kepadaku. Zahir hadil jumlah annafi mutlak. Kata Syekh Muzaimin rahimahullah ta'ala, zahir daripada kalimat ini menunjukkan nafyu mutlak, larangan peniadaan secara mutlak, ditiadakan istighasah secara mutlak. Ini istighasah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yuhtamal annal murad, ada kemungkinan juga bahwa yang dimaksud adalah la yustaghasu bihi fi hadhil qadhiyatil muayyanah. Yang dimaksud adalah tidak dibenarkan istighasah kepada Nabi SAW dalam kasus tertentu. Dalam kasus tertentu tidak dibenarkan untuk istighasah kepada Nabi SAW. Fa'al awal, maka berdasarkan kemungkinan yang pertama, kemungkinan pertama apa? Tadi dinafikan secara mutlak. Bahwasanya istighosah itu tidak ada kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka berdasarkan yang pertama, yakunu nafil istighosah min babi saddid dara'i. Maka maksud dari kemungkinan yang pertama, boleh jadi Nabi menafikan istighosah itu min bab saddid dara'i, dalam rangka untuk menutup pintu-pintu kepada kesyirikan. Wa ta'addu fil lafad, atau diajarkan oleh Nabi di sini untuk beradab dalam menggunakan lafad. Begitu. Beradab dalam menggunakan lafad. Makanya kata Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizallahu taala, Syekh Sulaiman seorang profesor usuli, ahli usul. Nah, beliau membedakan antara ta'bir dengan tafsir. Ta'bir dengan tafsir. Kalau ta'bir itu apa? Ungkapan yang diucapkan oleh kita sendiri, itu namanya ta'bir. Kalau tafsir, ungkapan orang lain yang diucapkan oleh kita, itu namanya tafsir. Begitu. Baik. Nah, sehingga apa? Dalam hal ini kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk husnul ta'bir, untuk apa? Bagus dalam mentakbir, mengungkapkan sesuatu. Baik. Di sini ada kemungkinan kata Syekh Al-Utsaimin, maksud yang pertama, kemungkinan yang pertama, diajarkan Nabi SAW melarang ini atau menafikan ini, tepatnya menafikan ini min babi sadid dara'i, menutup pintu-pintu yang menghantarkan kepada kesyirikan, pertama. Atau juga at-ta'addub fil lafad, hendaknya kita beradab dalam mengungkapkan sesuatu. Beradab dalam melafadkan sesuatu, bertutur kata itu dengan adab. Maka ketika dikatakan nastaghitsu bi Rasulillah, maksudnya apa? Ya Rasulullah, nastaghitsu bika, kami beristighosah kepadamu. Maka Nabi mengatakan apa? Innahu la yustaghatsu bi. Begitu ya. Kalau pengen istighosah, jangan sama aku. Kan begitu. Bahasa simpelnya apa? Kalau pengen istighosah, jangan sama aku. Tetapi apa? Kepada Allah. Jangan kepada aku. Demikian. Baik. Walaysa min babil hukm bil umum. Tetapi apa? min babil hukmi bil umum. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam menafikan istighatsah min babil hukum bil umum, hanya sebagai bab memberikan sebuah hukum secara umum. Ya, hukum secara umum istighatsah itu tidak dibenarkan diberikan kepada selain Allah. Begitu ya. Baik. Kenapa? Li'anna nafyal istighatsah bir rasul sallallahu alaihi wasallam laisa ala itlaqi. Karena dihapusnya, dihilangkan istighatsah kepada rasul bukan secara mutlak. Nah, artinya apa? Tidak terlarang secara mutlak istighatsah kepada nabi. Bal tajuzul istighatsah bihi fi ma yaqdir alaih. Bahkan dibolehkan istighatsah kepada nabi dalam perkara yang beliau mampu. Dalam perkara yang beliau mampu. Dalam hal ini beliau tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Nanti akan diterangkan oleh Syekh pada alasan yang kedua. Ya. Apa itu? Amma idza kunna. Adapun jika kita katakan innan nafi aidun ilal qadiyatil muayyanah. Nah, di sini Nabi SAW menghapuskan, meniadakan istighosah yang diberikan kepada selain Allah kembali ketika apa? Ketika kembalinya kepada qadhiyah muayyanah, kepada kasus tertentu. Ya, kepada kasus tertentu allati istaghasu bin nabi sallallahu minha, yang mana mereka beristighasah kepada nabi dari kasus tertentu tersebut. Gitu ya. Apa kasusnya di sini? Gangguan dari munafiki, yang mana Rasulullah SAW tidak bisa untuk menyelesaikan perkara tersebut di saat itu. Loh, kenapa? Bukankah beliau Rasulullah? Iya, gangguan terhadap munafikin kalau diselesaikan dengan hukum ta'zil ataupun dengan hukum yang lainnya, ya, maka akan menimbulkan fitnah. Ya, maka apa? Akan menimbulkan fitnah. Lihat keterangan dari Syekh Utsaimin selanjutnya. Fa innahu yakunu 'alal haqiqah. Karena sesungguhnya secara hakikatnya, secara hakikatnya yang terjadi ay 'ala nafil haqiqi, Nabi SAW menafikan istighatsah ini 'ala nafil haqiqi, berdasarkan nafi hakiki, penafian yang hakiki. Maksudnya apa? La yustaghasu bi fi misli hadhil qadhiyah. Seakan-akan Nabi SAW mengatakan tidak bisa kalian istighosah kepadaku dalam kasus seperti ini. Begitu. Ya. Kenapa tidak bisa? Li'anna Nabi SAW kana yu'amilul munafiti mu'amalatal muslimin. Ini yang menjadi inti sebab. Ya. Kenapa Nabi SAW tidak bisa dimintai istighosah dalam perkara ini, dalam kasus ini? Karena Nabi SAW memperlakukan munafikin seperti Nabi memperlakukan kaum muslimin. Karena munafikin di saat itu apa? Dihukumi sama seperti muslimin. Yadharunnal islam wa yubtinula al-kufur. Karena mereka menampakkan keislaman. Kalau seandainya Nabi SAW apa, menghukum mereka, orang-orang kafir akan menilai apa? Muhammad telah menyakiti saudaranya. Ya. Begitu. Karena di situ, di saat itu apa? Masih banyak kafirin dan munafikin. Ya. Begitu. Sehingga apa? Sehingga akan dikesankan Islam itu apa? Tidak baik. Demikian. Fakana sallallahu alaihi wasallam yu'amilul munafikin mu'amalatal muslimin. Maka di saat itu Nabi SAW memperlakukan munafikin seperti memperlakukan muslimin. Wala yumkinuhu hasbal hukmi dhahir lil munafikin. Sehingga tidak mungkin bagi Nabi SAW untuk memberikan hukum secara dhahir, secara nyata bagi munafikin. Tidak mungkin bagi Nabi. Ayantaqima min hadzal munafiq intiqaman dhahiran, untuk memberikan hukuman kepada munafik ini dengan hukuman yang zahir, yang nampak. Di saat itu enggak bisa, enggak mungkin. Ya, sehingga Nabi mengatakan apa? La yustaghasu bi. Jangan kalian istighosah kepada aku. Maksudnya dalam kasus ini, karena yang kalian hadapi adalah munafikin, yang orang-orang kafir melihatnya mereka adalah muslimin. Nah, begitu ya. Baik, faham insyaallah ya. Nah, ini. Sehingga ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama apa? Dinafikan secara mutlak. Maksudnya apa? Istighosah itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Ya. Kemungkinan kedua, Nabi tidak bisa mengabulkan permohonan istighosah ini karena apa? Karena dalam kasus tertentu, dalam kasus khusus. Di sini kasusnya khusus berkaitan dengan apa? Munafikin. Ya. Yang munafikin di saat itu apa? Dianggap sebagai muslimin. Begitu. Ya. Nah, innal munafiqina yastatirun. Di mana kaum munafikin, mereka yastatirun. Mereka berlindung di balik sitar. Berlindung di balik tabir. Tabirnya apa? Tabir Islam. Ya. Begitu. Baik. Wa ala hadza, maka berdasarkan ini, fala yustaghasu litakhallus minal munafiq illa billah. Maka tidak dibenarkan untuk istighasah untuk melepaskan diri dari gangguan munafikin kecuali istighasah kepada Allah. Begitu ya. Nah. Adapun kepada Nabi, Nabi tidak bisa. Untuk apa? Untuk memberikan hukuman. Begitu. Ya. Nah. Maka di sini apa? Ada isyarat sesungguhnya. Isyarat bagi apa? Bagi ad-da'i ilallah. Untuk apa? Untuk muwazanatul aslah fal aslah. Ya. Untuk menimbang-nimbang mana yang lebih maslahat, untuk kemudian mengambil yang maslahat berikutnya. Ya. Di mana Nabi SAW apa? Sudah menimbang di sini. Mana yang aslah, mana yang lebih maslahat. Ya. Apakah memberikan hukuman kepada munafikin atau tidak? Di sini Nabi SAW melihat yang aslah, yang lebih maslahat adalah tidak memberikan hukuman kepada munafikin. Sehingga Nabi SAW mengatakan apa? La yustaghasu bi. Begitu ya. Nah, maksud insyaallah ya, faham insyaallah ya. Nah, tentang maksud apa kalimat ini ya. Nah, demikian ikhwati azani wa azakumullah, naktawi biadil qadar. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah wa nasallaha ayja'alana minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, tawaddalahu wa kullah. Biasa kita dengar dihasankan oleh Syekh Al-Albani, maksudnya baik. Masalah al-mutaqaddimun, apa yang diistilahkan oleh orang-orang terdahulu dengan apa yang diistilahkan oleh orang-orang sekarang berbeda. Ya. Setelah zamannya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, istilah itu menjadi berkembang. Ya. Sebagaimana berkembangnya yang dilakukan oleh beberapa a'immatul muhaddisi seperti Imam Abu Isa Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Imam Tirmidzi membuat istilah yang berbeda dari yang lain. Imam Tirmidzi terkadang menyebutkan hadza hadisun hasanun sahih, hadza hadisun hasanun gharib. Ya. Begitu kan? Nah, apa maksudnya? Hatta sekalipun Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tidak mentarjih, seingat saya, tidak mentarjih di dalam Ba'itsul Hasisnya Syarah Sahih Muqaddimah Ibnu Salah. Ya. Nah, tidak mentarjih. Apa maksudnya dari hadis hasanun sahih? Tetapi ditahqiq oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab An-Nukat. Ya, dalam kitab An-Nukat Syarah Nuzhatun Nazar. Maksud daripada hasanun sahih tadi. Demikian juga dengan apa yang diistilahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Terkadang Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala juga seperti Imam Tirmidzi membuat istilah yang di luar dari kebiasaan mutaqaddimin. Terkadang. Ya. Tetapi kalau istilah hasan itu setelah zaman kurun daripada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, maka para ulama memberikan definisi hadis hasan itu adalah hadis da'if yang apa? Yang dia yuqawi ba'duhu ba'da fayartaqi ila darajatil sahih. Ya, hadis yang da'if yang sebagiannya menguatkan sebagian lainnya sehingga naik derajatnya kepada hadis sahih. Apa yang diistilahkan dengan sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi. Karena hadis sahih menurut istilah orang-orang terakhir mutakhirin terbagi menjadi dua, ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Yang di zaman Imam Ahmad tidak dikenal sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Begitu. Dikenal hanya cuma dua, sahih dhaif. Begitu. Makanya kata Imam Ahmad, idza sakattu ana wa sakatta anta fama ya'riful jahil apa fama ya'riful sahih minas saqim. Iya. Fama ya'riful sahih minas saqim. Saqim yang dimaksud di sini apa? Dhaif. Bagaimana orang bisa mengenal kalau aku diam? Bagaimana orang bisa mengenal hadis yang sahih dari yang saqim yang dhaif? Cuma dua beliau mengenal. Iya. Tidak disebutkan fama ya'riful sahih wal hasan wad dhaif was saqim wa. Iya. Enggak, tidak dikenal. Baik, seperti itu. Sehingga apa? Itu adalah istilah daripada ulama mutaakhiri. Nah, dan tentunya itu bermanfaat bagi kita. Untuk apa? Untuk tadqiq atau tahqiq, ya. Untuk memastikan ini kenapa bisa menjadi hadisnya sahih li ghairihi, ya. Karena apa? Karena ternyata ada jalan-jalan yang lain, demikian. Ya. Atau diistilahkan oleh para ulama yang lain, hasan, hadis hasan itu adalah hadis yang derajatnya di bawah sahih. Ya. Maka dia hasan. Sebetulnya apa? Yang di bawah derajat sahih apa sih? Ya dhaif. Kan begitu ya? Dhaif. Nah, yang di bawah derajat sahih dhaif kalau menurut istilahnya mutaqaddimin. Begitu. Karena mutaqaddimin mereka tidak mengenal istilah apa kecuali sahih dan dhaif. Begitu. Dijadikan hujah. Hadis yang hasan dijadikan hujah. Iya. Kenapa? Karena apa? Karena dia bukan munkarul hadis. Iya. Atau bukan hadis yang yaqdah bihil hadis. Yang memiliki illah penyakit yang menyebabkan hadisnya itu cacat. Begitu. Ya. Hadis yang hasan bisa dijadikan hujjah, begitu. Baik. Kenapa? Karena satu sama lainnya saling menguatkan. Makanya dikatakan apa tadi? Yartaqi ila darajatil sahih, begitu ya. Dia naik menjadi derajatnya menjadi sahih. Begitu. Sehingga sahih apa maksudnya? Sahih li ghairi. Atau yang disilakan oleh ulama sekarang dengan hasan li dzatihi, begitu ya. Nah, nanti ada juga hasan li ghairihi, begitu. Nah, apa? Afwan, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, ya. Hasan li ghairihi, kenapa hasan li ghairihi? Karena hadisnya dia dhaif, ya. Berarti dia apa? Masuk pada hasan li ghairihi. Kenapa? Karena dia asalnya dhaif. Cuma kenapa bisa menjadi hasan? Karena naik, begitu. Kapan hasan li dzatihi, kapan hasan li ghairihi? Dari tingkatan hufadnya, ya, rawinya. Karena ada nanti dhabtul hadis itu terbagi lagi, ya, ada dhabtus sudur, ada dhabtul kutub, ya, begitu. Nah, kapan dhabtus sudur, kapan dhabtus sudur apa sudur, para ulama juga membahas begitu, ya. Baik, sehingga dari sini apa yang dilakukan oleh para mutaakhiri itu menyempurnakan dan memudahkan bagi kita untuk memahaminya, begitu, ya. Nah, begitu. Baik, demikian insyaallah taala. Allah alam sab. Nakta bi yadul qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.